Biasa secinta satu sapinta, jangan terlalu menggagal rasa. Karena kalau sa su bilang satra kan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah satra kan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sa su bilang satra kan berpindah karena su sayang. Ulino ku tresno siji sing tak wele, ojo koe maksoke rasa amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno, jo kakean pola tak bakal mung loro. Cukup jogo ati endah tambah tresno, amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno. Ngomong ngoto dek neng lagi kangen, ono kang mas rasa khawatir. Jo curiga ojo berubah, tresno iki kuat nganti akhir hayat. Tresno ku iki ngalir deres koyo banyu, cintamu itu buat semangat hidupku. Jangan pernah berubah nanti aku nangis kejer, karena kamu bukan Power Ranger. Walaupun aku jarang ngabari, itu karena HP ku mati. Cinta suci bukan sinetron, cuma kamu di hatiku gak bohong. Satu ditambah satu sama dengan dua, kau tahu aku tak akan pernah mendua. Apalagi 3, 4, 6, 7, 8, itu hati apa kos-kosan? Yeah. Ulino ku tresno siji sing tak wele, ojo kowe maksoke rasa amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno, jo kakean pola ra bakal mung loro. Cukup jogo ati endah tambah tresno, amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno. Satu ditambah satu sama dengan dua, kau tahu aku tak akan pernah mendua. Apalagi 3, 4, 6, 7, 8, itu hati apa kos-kosan. Ulino ku tresno siji sing tak wele, ojo kowe maksoke rasa amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno, jo kakean pola ra bakal mung loro. Cukup jogo ati endah tambah tresno, amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citro mergo wis tresno. Neng lagi kangen, ono kang mas rasa khawatir.